Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, masih memberi kita kesempatan untuk mendengar kalamnya, sehingga kita dapat mawas diri dari godaan iblis dan dapat bersifat ikhlas dalam menjalani setiap ritme kehidupan kita yang sekali ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 44 dari surah Al-Hijr, Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maqsum. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sangat terkait dengan ayat 43 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Sungguh jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada pengikut setan semuanya. Jahannam itu memiliki 7 pintu. Neraka jahannam. Neraka jahannam memiliki 7 pintu. 7 pintu bukan dipahami sebagaimana pintu di rumah kita, ada pintu, ada beberapa kamar. Ini mengilustrasikan dan menggambarkan bagi kita bahwa neraka itu amat sangat luasnya, dan api yang menyala pun agak sangat banyaknya. Dapat digambarkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi bahwa prediksi neraka yang dibangun atau yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak yang jumlahnya mungkin sampai triliunan, itu diprediksikan semuanya masuk ke dalam neraka. Dan begitu juga surga digambarkan Allah dengan gambaran yang luas, dengan prediksi manusia pertama sampai hari kiamat kelak, dari Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat kelak lahir, itu diprediksi semuanya masuk ke dalam surga. Begitulah luasnya neraka dan surga, sehingga kalau ada orang yang masuk ke neraka, berarti ada satu kaplingan surga yang kosong. Kalau ada orang yang masuk ke surga, maka ada satu kaplingan yang kosong di neraka. Karena apa? Karena tiap muslim, tiap manusia memiliki satu tempat di surga dan satu tempat di neraka. Arti lainnya, pilihan berada di tangan kita. Mau ke surgakah atau mau ke neraka? Diilustrasikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Ada seorang laki-laki yang berusia lagi matang-matangnya, 20 tahun. Bertemu dengan seorang wanita di hotel bintang 5 dengan pelayanan yang begitu seksinya, dihiasi dengan jamuan makan yang begitu nikmatnya, dan perempuan ini siap untuk dilakukan apapun, dengan satu catatan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kamu boleh menikmati keindahan wanita yang haram untuk dilakukan karena kamu tidak merupakan pasangan hidupnya yang disahkan, dengan satu catatan, habis kamu nikmati makanan dan semua itu, ada api yang siap untuk membakar dirimu. Mau gak kamu melakukan itu? Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan neraka dengan luasnya yang begitu dahsyat dan azab yang begitu pedih, bukan berarti sekedar hiburan belaka, tapi merupakan pelajaran bagi orang yang memiliki akal pikiran, mau memilih neraka dengan begitu konsekuensinya yang begitu dahsyat. Nikmatilah hidup ini dengan cara yang haram dan tidak dibenarkan oleh Allah. Dan itu termasuk kebodohan yang amat sangat. Kita tidak akan mau mengambil harta orang lain kalau akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Begitulah sebaliknya, kita akan mau bersusah payah sedikit di dunia ini apabila mendapati kenikmatan yang begitu luas nanti di akhirat. Dan kenikmatan itu sebenarnya telah tumbuh benih-benihnya di dunia yang fana ini. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq. Kita minta kontribusi di ayat 44 dari surah Al-Hijr ini. Iya. Dalam surah Al-Hijr ini menjelaskan laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum. Mungkin bisa saya jelaskan dengan ayat yang lain dalam pengertian sab'atu abwab, 7 pintu di sini di jahannam sab'atu abwabin, sebagaimana Rasulullah mengatakan liman salla saifuhu ala ummati. Ini adalah merupakan hadis gharib. Di hadis yang lain dikatakan di jahannam sab'atu abwabin babun minha lil haruriyah. Haruriyah di sini adalah orang-orang yang selalu bermuat maksiat dan tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa dikatakan bahwasanya dikatakan juz'un itu, pertama dia itu asyraku billah. Yang kedua adalah asyaku nafillah. Ini maksudnya adalah orang yang tidak mengetahui mana Tuhan yang sesungguhnya. Artinya dia berbuat tapi tak mau dia mengakui Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu orang yang tidak tahu sebetulnya mana syariat yang dijalankannya. Apakah yang saya jalankan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dan itu sudah tiga. Artinya sudah tiga pintu mereka itu masuk. Maka dikatakan juz'un maqsum, bahagian yang sudah dipilah-pilah mereka itu yang masuk ke dalam api neraka. Dan yang keempat adalah orang-orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan mereka itu adalah orang-orang yang ingkar ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengukuhkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah yang sesungguhnya. Dan yang kelima adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dengan syahwatnya, dengan bahasakan wal mu'assiruna syahwatihim. Mereka selalu mendahulukan terhadap apa syahwatnya itu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka sendirilah yang hancur di dalam perbuatan maksiat mereka. Di samping itu bukan itu saja, tapi mereka itu mendustai para nabi-nabi ataupun para rasul yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariatnya harus dijalankan dan larangannya harus dihindarkan. Dan yang keenam adalah wasyafuna ghaizuhum bighadabilah. Artinya mereka itu ada mendapatkan murka Allah disebabkan apa? Mereka membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berjuang ataupun dai yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir menjadi juz'un maqsum di sini adalah orang-orang yang selalu ingkar tentang hari kebangkitan dan hari hisab di akhirat nanti. Mungkin inilah yang dimaksudkan arti dari sab'atu abwab, 7 pintu yang dapat mereka itu masuk ke dalam api neraka, yaitu juz'un maqsum sudah menjadi golongan yang tertentu. Jadi yang pertama tadi adalah orang musyrik, orang yang lalai, orang yang selalu membunuh para nabi, banyak macam-macam segalanya, itulah yang ditafsirkan melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Ustaz Zainal Arifin akan lebih membahasnya lagi tentang apa yang sudah kita sampaikan tadi, pengertian dari 7 bahagian tertentu yang sudah digolongkan Allah, yang mana mereka itu masuk masing-masing ke dalam api neraka tersebut. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, firman Allah laha sab'atu abwab ditafsirkan oleh para mufasir dengan banyak versi dan banyak kesimpulan dan pendapat. Prinsipnya bahwa kalamullah sab'atu abwab ini bisa diartikan secara harfiah bisa juga dimaksudkan secara takwil atau penafsiran yang lain. Artinya apa? Kalau secara harfiah berarti neraka memiliki 7 pintu atau 7 lapis. Jadi sering dikatakan 7 lapis. Maka kata Sa'rawi, surga itu darajat, ada tingkat tangga-tangganya, derajat paling rendah, derajat tingkat 2, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, dan neraka itu memiliki darokat, ada lapisan-lapisannya. Yang paling rendah itu yang disebutkan untuk kaum munafik, innal munafikina fid darkil asfali minan nar, bahwa kaum munafik itu berada di apa, di lantai dasar dari api neraka. Artinya puncak panas itu, disitulah kaum munafik berada. Ini satu pemahaman bahwa sab'atu abwab, pintu, maksudnya adalah lapisan. Yang kedua, bisa juga dikategorikan seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa ini adalah digolongkan berdasarkan profesi masing-masing. Artinya sab'atu abwab minhum juz'un maqsum, artinya digolongkan berdasarkan golongan masing-masing. Yang kafir seperti kata Ustaz Fajrul Haq, yang kafir bersama dengan orang kafir, yang musyrik bersama dengan orang musyrik, yang munafik bersama dengan orang munafik, yang Yahudi bersama dengan Yahudi, dan seterusnya. Yang melakukan kejahatan lebih banyak daripada kebaikannya walaupun dia Islam, seperti penjudi bersama dengan penjudi, dan seterusnya. Ini adalah bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, seperti kita sampaikan di awal, lahasa wa'atu abwab, artinya bahwa mengilustrasikan kepada kita bahwa 7 itu adalah bilangan yang banyak, dan termasuk lebih banyak dari 5, karena 5 ke bawah berarti sedikit, 5 sampai 10 berarti banyak, dia bisa digenapkan menjadi 10, sementara 5 ke bawah bisa digenapkan menjadi 1 atau 0. Mengilustrasikan kepada kita bahwa neraka itu luas dan neraka itu sangat sangat dahsyat, dan jangan main-main dengan api neraka. Ini adalah pemahaman yang ketiga, sehingga dikatakan, bayangkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ketika kita disuruh menikmati seluruh fasilitas yang ada, tapi habis itu dibakar, dan setelah dibakar bukan berarti selesai, langsung kembali lagi kulit menjadi normal, dibakar lagi kulit menjadi normal, dibakar lagi, dan itu ila ajalin ghairi musamma, sampai waktu yang tidak ada habisnya, disiksa di penjara saja dengan hukuman 10 tahun kita sudah merasa lama, apalagi di akhirat yang waktunya sudah tidak ada batasnya. Untuk itu ayat 44 ini menggambarkan kepada kita bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mengatakan ini adalah merupakan rahmat Allah karena dia telah memberi warning kepada kita, telah memberi peringatan kepada kita, mumpung kita masih hidup di bumi ini, jangan sampai masuk ke neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Terhindar dari neraka saja merupakan satu kebahagiaan, masuk ke dalam surga merupakan kebahagiaan yang lain. Untuk itu kita selalu berdoa, berdoa dan tetap berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, hindarkan kami dari siksa neraka. Terhindar dari siksa neraka sudah merupakan suatu keuntungan. Untuk itu ayat Al-Quran cuma berhenti di sini dan ditambah lagi wa adkhilnal jannata ma'al abror, dilanjutkan dengan pemahaman yang lain. Ya Allah, tidak ada tempat selain setelah neraka kecuali surga, maka ketika kita terhindar dari neraka, masukkanlah kami ke dalam surga. Dan esok insya Allah kita akan mengkaji tentang surga tersebut. Saya Jenal Arifin dan Ustaz Fajrul mengucapkan selamat masuk ke dalam surga dengan memperbanyak amal dan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.